Bismillahirrahmanirrahim. Tayyibin Hasan, berikan contoh Ahmad Tamkin. Contoh Ahmad Tamkin. Hayyitum. Am hayyitum, contoh lain. Ahmad Tamkin. Hah, aku laka. Apa contohnya? Hah. Banyak yang tidak merojaah ini, libur sebentar dah lupa semua. Mata mungkin contohnya apa? Hah. Hendak luahab. An-Nabi, contoh lain. Al-Harawiyyin. Sudah tadi hayyitum. Anda, hah? Eliyin. Kalau Eliyun, mat apa situ? Hah? Mat wajib? Hah? Ismail. Eliyun, mat apa berikutnya? Dari duri. Nah, berikutnya. Eliyun mat apa? Mat apa? Ah. Wa ma adraka ma Eliyun. Anda Abdul Salam, anda. Apa yang tidak tahu Abdul Wahab? Anda. Mat apa situ Hamzah? Ah. Pak Taufik. Eliyun anda Zulfa. Matar li sukun. Matar li sukun. May yasha. Ah, anda. Ibrahim, mat apa di situ? Rahman. Anda. Hah? Wajib mutasil bas. Udah itu aja. Hasan endang. Kifli. Endang Harith. Wajib mutasil Harith li sukun. Endang Zubair. Kalkolah kubro, derajat pertama. Contohnya. Nah, watab, contoh lain. Nah. Endang. Sofyan. Edawam samsi, majmu'ah wikawli. Taib, istilah majmu'ah fi qawli. Anda Ilyas. Al-istilah anda harus merojaah. Al-istilah. Hah? Taib berikutnya. As-Safir. Sebutkan hurufnya. Hah? Laro. As-Safir Abdullah. Sin. Udah. Sin, Sad, Zai. Endang. Ahnan. Tengah lisan, huruf apa aja? Hah? Jim, Ya, Sin. Taib. Efa akiki majmu'ah fi qawli endang sifat duha Alefa aki iki. Anda Ibrahim. Ha? Alefa aki iki. Anda. Ha? Ibrahim. Efa aki iki. Muhammad. Sehda sana kamja dahsasan kusama dan tuai benzi itu kau zalima. Pada amanu wa amil salihat. Wau berjumpa wau. Dibaca apa di situ? Ah, ya Umar. Mikir dulu, mikir. Baca apa itu? Amanu wa amil salihat. Ayat Allah. Ah, berikutnya. Ayatah Jamil. Kemudian Jani Sain. Baca itu kom. Ayat Amr. Ayat Rahman. Amanu wa amilu salihat. Dibaca apa itu? Ah, berikutnya. Utama sekali yang sahir kenapa? Nah, sukun, nah pertama kemudian yang kedua berharokat. Dibaca izhar atau dibaca idgham? Izhar kenapa? Berikutnya, kenapa izhar? Hah? Kenapa idhar? Muhammad. Badal wawu jumpa wawu. Kenapa dibaca idhar situ? Abdullah. Kenapa di situ dibaca idhar? Berikutnya. Anda Habib Numang. Berikutnya Luqman. Muhammad. Tuba Anda. Anda Hafiz. Ayah belakang Abdul Syahid. Abdul Rahman. Muiz. Rahmat. Berikutnya Hanif. Amin. Kernen. Nuh endang. Ayat depannya Ezra endang. Ayat belakang Khalid. Ayat berikutnya Arif. Ibn dari Ngawi. Apa yang nganjuk dari Batam? Lagi nganjuk lagi dari Kediri. Saya menyebutkan. Beda makhrajnya. Beda makhraj. Wawu pertama di mana letaknya? Wawu pertama di mana letaknya? Jauh. Yang kedua, antara bibir atas bibir bawah. Karena beda makhrajnya situ. Walaupun wawu jumpa wawu. Wawu pertama itu di jauf, yang kedua di antara bibir bawah bibir atas. Ini harus merojaah. Gimana ini? Kalau kita kasih ujian. Ujiannya yang terbolak-balik. Jadi biar enggak bisa. Yang mana terakhir? Terakhir mana? Dua belas? Sampai 16? Tapi pada halaman 28 poin yang ke-16, 16. Sudah selesai ini. Telah lewat penyebutan ini, sebenarnya sudah kita ulang. Halaman 28, pada adzununa ar-rasula as-sabila. Jadi kalau berhenti alifnya dibaca, tapi kalau terus alif dianggap tidak ada. Tapi untuk qiraah yang lainnya tetap ada. Qiraah yang lain tetap dibaca, baik itu berhenti ataupun wasol. Nah, dibuka surah Al-Ahzab. Pada halaman 119 ayat yang ke-10 dibaca di sini. 419 sampai 416 baru sampai 4. Taib. Sekarang kelima apa keempat? Sekarang baru yang ke-4. Taib, kita ulang kembali pada surah Fussilat ayat 44. Di sini sudah ma'ruf, sering kita baca. Halaman 481. Jadi ada di sana yang baca dengan tahqiq, ada yang baca dengan idkhal ma idkhal ma at-tasil seperti kalau aqulun. Ini perselisihan sangat banyak. Tapi untuk kita hafsan asim dibaca dengan tasil untuk hamzah kedua. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي سمع. طيب أعجمي وعربي ولن أعجمي وعربي kayaknya sudah ini. طيب jadi hamzah kedua situ aslinya a'jami, kemudian dibaca a'jami. طيب lihat dalam surah Al-Hujurat berikutnya di surah Al-Hujurat pada halaman 516 aslinya adalah bi'sal ismu, dan telah kita sebutkan juga bahwa paling banyak nakal itu di qiraah wars. Baik, kita baca بئسال اسم الفسوق بعد الإيمان سما بئسال اسم الفسوق بعد الإيمان نعم بئسال اسم ini aslinya بئسال اسم kemudian hamzahnya dibuang, harokatnya diletakkan pada lam. Nah, bisali. Nah, bisalismul fusuku ba'dal iman. Ulang sekali lagi. Bisalismul fusuku ba'dal iman. Baik. Kalau ingin mulai, ada dua bacaan. Alismul fusuq. Sama-sama. Ini yang pertama. Yang kedua, lismul fusuq. Ulang. Dan yang pertama itu yang paling banyak dipakai. Kita ulang kembali. Kalau ingin mulai di situ, alismu atau langsung lismu. Tapi yang pertama yang paling banyak dipakai. Kita ulang kembali. Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Coba. Alismul fusuq. Lismul fusuq. Coba baca barok tiga cara tadi. Ayo baca. Hah? Mana musahnya bi salismul fusuku? Ayo baca cepat ya waktunya. Hah? Ayo Fahar baca. Nah, tiga bacaan di situ. Jadi kalau ingin nyambung, bi salismu. Lain halnya dengan waras. Kita berikan contoh. Bi salismul fusuku ba'daliman. Sama-sama. Nakal dua-duanya nakal. Alismu aliman situ. Bisalis bis bis dib bir. Itu semuanya dibaca dengan ibdal. Bisalismul fusuku ba'daliman. Itu mat apa namanya? Al iman i ban apa di situ? Mat apa? Mat badal. Kalau waras boleh dibaca berapa kemarin? 2, 4, 6. Coba baca usaha sama. Kira waras. Taip. Berikutnya dilihat di surah Al-Furqan. Ayat 69. Ada halaman 366. Halaman 366. Di sini pada ha dhamir yang baca dengan panjang hanya ada dua. Jadi kalau Hafsan Asim dan kalau Ibn Katsir dari dua jalur yaitu Kumbul Bazzi. Berarti ada 17 qiraah yang mereka itu membaca dengan pendek. Fihi muhana, hinya pendek. Kita ulang kembali qiraah Ibnu Katsir dua jalur Kumbul Bazzi. Dan di sini qiraah Hafs. Jadi hanya dibaca pendek. Kita baca sama-sama. Yudha'af lahul azabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Sama-sama. Yudha'af lahul azabu yawmal qiyamati wa yakhlud hinya panjang. Wa yakhlud fihi muhana. Ulang. Jadi kalau ada hak domir sebelumnya sukun setelahnya mutaharik, ini dibaca dengan pendek kecuali setempat ini saja. Coba dilihat di surah Al-Baqarah ayat 2 paling depan. Pada fihi hudal lil muttaqin telah kita sebutkan bahwa tidak ada yang dibaca panjang kecuali qiraah Ibnu Katsir. Kita baca dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini qiraah Ibnu Katsir sama-sama. Kita ulang kembali. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ulang. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau jumhur kita baca dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. As-Susi kita baca, kalau As-Susi dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu kom, sama-sama. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Contoh yang lain kita lihat pada surah Al-Fath ayat 9 halaman 5-11. Ya, sekali lagi kalau ada hak domir sebelumnya sukun setelahnya mutaharik, itu dibaca dengan pendek kecuali qiraah Ibnu Katsir. Kita baca qiraah jumhur terlebih dahulu. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Sama-sama. Hak domirnya ada berapa di sini? Anda Zulfa, hak domirnya ada berapa? Hak domirnya ada berapa? Coba dihitung. Satu. Ayo, ada berapa? Hah? Berapa? Hah? Ada tiga. Anda depan ada empat. Siapa yang nambah? Lima. Ya benar, yang mana ya? Ada tiga, ada empat, ada lima. Ada empat. Kalau billahi itu asli, hak asli di situ. Warasulihi satu, watu anziruhu dua, hunya di situ. Watu wakiruhu tiga, watu sabihuhu empat. Ada empat sih. Ya, untuk qiraah Ibnu Katsir semua dibaca panjang yang empat ini. Kita berikan contoh. Litu'minu bil. Nah, kita litu'minu, kita ulang. Qiraah Ibnu Katsir. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Sama-sama. Sama dengan ayat 10. Wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Di sini bima 'ahada 'alaihi Allah. Qira' jumhur. Hafiz saja yang 'alaihu. Coba sama-sama mulai. Panjang. Fasayu'tihi ajran 'azima. Ulang. Fasayu'tihi ajran 'azima. Dan itu berlaku untuk semua. Itu kalau Ibnu Katsir. Kalau hafiz atau jumhur yang sebutkan tadi. Setiap hak domir sebelumnya sukun. Tuh lihat. Fasayu'ti. A. Sukun. Setelahnya mutaharrik. A. Atau I atau U. Maka dibaca dengan pendek kecuali di surah Al-Furqan ayat 69. Berikutnya pada majroha ini perkara yang ma'ruf dibaca dengan imalah kubra. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Jangan re, bukan re. Biasa saja re. Bismillahimajriha. Ulang. Bismillahimajriha. Nah. Paling banyak imalah kubra, kira apa kemarin? Kira Hamzah, kira Kisai, apa lagi? Susi. Nah, banyak itu kira apa dibaca dengan imalah kubra, dibaca dengan e. Nah. Alhamdulillah sudah banyak nah qurra jadi yang ditampilkan di internet pun yang lainnya. Jadi bacaan-bacaan qiraah. Jadi kalau kalian baca kalau kalian tinggal di Jazair ataupun di Maroko itu mereka baca qiraahnya qiraah wars. Karena kemarin Syekh Abdussalam Hasan Qasim Raimi ketika mengisi daurah di Jazair menjumpai masjid-masjid semuanya baca qiraah wars. Karena baca adalah qiraah wars. Beliau sudah kunjung ke Jazair, sudah ke Malaysia, tempat kita juga, tempat-tempat yang lain. Karena kalian waktu ujian ya, nggak sampai sini aja.